Selanjutnya, lihat bagian ini. Saya berikan titik nih setelah bua. Wanna'ibu 'alal fa'il 'ala qismaini zahirin wa mudmarin. Fadh-dhahiru nahwu wa idza quri'al qur'anu duriba mathalun wa qudiyal amru qutilal kharrasun yu'raful mujrimun wal mudmaru nahwu. Kita ke sini dulu ya. Jadi naibul fa'il itu ada dua ya. Satu ada zahir, ada mudmar. Apa itu mudmar? Kata ganti. Ya, saya, kamu, dia itu namanya mudmar. Kalau zahir berarti lawan dari mudmar, berarti langsung bukan kata gantinya yang disebutkan. Yang zahir contohnya quri'al qur'anu, telah dibaca Al-Qur'an atau Al-Qur'an dibaca. Duriba masalun, perumpamaan dibuat. Ya, duriba masalun, telah dibuat perumpamaan. Qudiya al-amru, qudiya al-amru, perkara telah diputuskan. Qutilal kharrasun, terkutuklah para pendusta. Qutila ay lu'ina, lu'ina. Qutila al-kharrasun, terkutuklah para pendusta. Nah, yang mudmar contohnya duribtu, aku dipukul. Nah, mana naibul fa'ilnya? Tu. Nah, ini naibul fa'il dari mudmar, dari dhamir. Duribna, ini saya contoh saja ya, karena sudah dibahas di ya, isim-isim dhamir. Duribna, kita dipukul. Duribta, kamu dipukul. Duriba, dia dipukul, dan seterusnya ya. Duribat ya, dia perempuan dipukul, kalau ini kan laki-laki. Nah, ini secara global ada dua ya, zahir dan mudmar. Kalau zahir seperti quri al-qur'anu, kalau mudmar duribtu, dan seterusnya. Nah, setelah ini saya akan bahas apa saja yang bisa dijadikan naibul fa'il dan juga contoh-contohnya. Jadi teman-teman lihat video berikutnya tentang apa saja yang bisa menjadi naibul fa'il. Demikian, nanti kita lanjutkan ya. Istirahat dulu.